Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitabnya اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم beliau berkata, ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم. كتب الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. Kemudian kita dapati di antara umat ini dalam masalah ikhtilaf tanawwu' fi dhalika min al-ikhtilaf terjadi ikhtilaf ma aujaba iqtital tawa'ifin minhum, terjadi pertikaian dan perselisihan yang sampai membawa iqtital, peperangan antar kelompok. Ta'if bentuk jamak dari ta'ifah. Padahal masalahnya ala syaf'il iqamati wa itaiha, masalah menggenapkan qomat atau mengganjilkannya. Yang satu qomatnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ala salah al falah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Takbirnya satu. Mengapa? Karena dalil. Rasulullah SAW menyatakan genapkan adzan dan witirkan iqamah. Kata ta'ifah kedua menyatakan salah itu batil. Sesat kalian. Jelas diajarkan dengan lafzan, dibimbing dan diimlakan, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatish shalah, dua kali qad qamatish shalahnya, takbirnya juga dua kali. Kalian tidak mengikuti hadis. Kalian yang tidak mengikuti hadis. Nabi menyatakan witirlah, terjadilah pertikaian sampai iqtitali tawaif, sampai bertikai, bermusuhan, berperang. Kata Syekhul Islam, hadza ainul muharram, ini intinya perkara yang haram. Yani yang benar-benar haram, inti keharamannya di sini. Kalau saja mereka mengerti tentang ikhtilaf tanawwu dan ikhtilaf tadad, kalau saja mereka mengerti adab para salaf dalam perbedaan, niscaya dia akan mengucapkan seperti ucapan seorang alim Ibnu Jubair rahimahullah. Ketika ada seseorang yang menceritakan bahwa aku melihat bintang jatuh tadi malam dan aku tidak dalam keadaan sholat, artinya jangan memuji aku hebat malam-malam sedang bangun malam, enggak, aku tidak dalam keadaan sholat. Ini tawadhu'nya mereka, khawatir dipuji dalam keadaan dia tidak mengerjakan. Tetapi aku disengat, disengat binatang berbisa. Fama sana'ta, ditanya apa yang kamu perbuat. Artaqi, aku minta diruqyah. Apa yang membawamu berbuat seperti itu? Maksudnya apa dalilnya? Masya Allah, lihat pembicaraan dialog salaf. Dikatakan hadithun haddatsana Syu'bi, aku memakai dalil hadith yang diriwayatkan dari Syu'bi, dari sahabat dari Rasulullah SAW, yang menyatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Enggak ada ruqyah yang sangat mujarab, yang ampuh, kecuali untuk dua ini, min ainin aw huma. Ain adalah karena mata hasad seseorang. Enggak ada sebab-sebab yang bersifat kedokteran, enggak ada. Ketika ada yang hasad melihat begitu, tiba-tiba sakit ya. Ini kalau diruqyah mujarab. Yang kedua huma. Huma itu adalah sakit karena gigitan binatang berbisa. Ular atau kalajengking atau sejenisnya. Aku dapat hadis ini, maka aku ruqyah. Aku minta diruqyah. Apa jawaban saudaranya sesama muslim, sama-sama alim? Tidak menyatakan salah kamu, tidak. Menyatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sudah bagus seorang yang berhenti pada hadis. Sudah bagus kamu yang mengikuti hadis Syu'bi, sudah bagus. Tetapi aku mendengar hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membicarakan tentang 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke rumahnya, maka kami berdiskusi, siapa kira-kira mereka yang nikmat seperti itu, mendapatkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin mereka menebak secara ilmiah, mungkin mereka yang lahir sudah muslim, tidak seperti kita, mengalami masa-masa jahiliyah. Mungkin lahir dalam keadaan Islam dan sampai matinya tidak pernah berbuat kesyirikan. Kata yang lain mungkin begini, mungkin begitu. Ketika Nabi datang bertanya apa yang kalian bicarakan, ya Rasulullah, kami membicarakan tentang siapa 70 ribu orang itu. Maka Nabi menjawab, 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah, tidak memakai pengobatan dengan kay. Barakallahu fikum. Dan tidak bertatoyur, menganggap sial pada hari-hari atau angka-angka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa maknanya? Maknanya ulama yang alim ini tadi dari kalangan tabi'in ini tahu hadis itu sahih. Hadis Syu'bi tadi sahih, la ruqyata min ainin aw huma. Tetapi sepertinya dia tidak paham kalau meruqyah dengan meminta diruqyah berbeda. Lihat adabnya, tidak mengatakan kamu salah, menyatakan bagus kamu mengikuti hadis. Sudah bagus. Tapi aku mendengar hadis yang lain bahwa kalau meminta diruqyah enggak boleh. Tidak masuk 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Unzuru barakallahu fikum. Lihatlah dari sisi adab mereka. Tidak kemudian bertikai habis, kamu sesat, kamu syirik, kamu begini, enggak. Mengapa? Tahu hadis yang dibawakan sahih. La ruqyata min ainin aw huma. Tetapi diajarkan satu hadis yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa ruqyah itu boleh, tetapi kalau meminta diruqyah makruh. Kalau meminta diruqyah akan menyebabkan engkau tidak masuk di dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga mereka yang mendengarnya mudah untuk menerima dalil. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Aku dapat ilmu dari kamu. Tetapi kalau dia membawakannya dengan pertikaian, dengan bahasa yang kasar, goblok kamu, rukyah itu begitu, ila akhirnya yang muncul apa? Semangat untuk menentang. Tidak bisa. Hadis ini sahih kok. Terjadilah apa yang dilarang. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa hadha ainul muharram, inni inti kaharamannya. Wa man lam yablug hadzal mablag, fatajid katsiran minhum fi qalbihi min al-hawa li ahadi hadhihi al-anwa' wal i'rad 'anil akhar. Dan siapa yang tidak mencapai batas ini, yakni tidak sampai iqtital, tidak sampai peperangan, enggak, tetapi kamu dapati katsiran minhum, kebanyakan mereka di hatinya ada hawa nafsu, yaitu kecenderungan hawa nafsu li ahadi hadhil anwa', kecenderungan hawa nafsu kepada salah satu dari jenis-jenis bentuk-bentuk pendapat-pendapat tadi. Wal i'rad, dan semangat hawa nafsu untuk berpaling dari yang lainnya. Ini sering terjadi. Kalau peperangan mungkin jarang terjadi. Tetapi yang ini sering terjadi. Iya Pak ya? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Masalahnya hawa. Doa ini boleh, yang ini boleh, yang itu boleh. Tapi hawa nafsu menyatakan ini yang benar. Itu pokoknya enggak mau saya. Ini hawa nafsu. Padahal kalau niatnya ikhlas mengikuti sunnah, ini juga sunnah, yang kedua sunnah, yang ketiga juga sunnah. Kenapa harus kamu benci? Maka tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi keributan, kecuali karena hawa nafsu, bukan karena perbedaan hadis. Karena perbedaan hadis dengan hadis yang seperti ini, tanawur. Apa jenisnya? Tanawur. Hadis ini sahih, hadis itu sahih. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Kenapa harus bertikai? Kata beliau, kalaupun tidak sampai berperang, menumpahkan darah, paling tidak kalian dapati kebanyakan orang ambisi, pokoknya apa yang saya lakukan yang lebih benar. Disampaikan hadis ini juga sahih. Walaupun sahih, tapi itu enggak begini, enggak begitu. Pokoknya saya yang benar. Awin nahi anhu, atau sebaliknya, atau lebih dari itu, melarang. Bukan hanya menyatakan saya yang lebih benar. Ya walaupun itu boleh, tapi saya tetap lebih benar. Lebih dari itu, menyatakan yang saya kerjakan yang benar, yang kamu kerjakan semuanya batil. Bukankah itu menganggap batil hadis yang sahih secara tidak langsung? Bukankah berarti engkau mencerca dan menyalahkan hadis yang mereka bawa? Padahal hadis-hadisnya hadis-hadis sahih. Ma dakhala bihi fi manaha anhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dengan hawa nafsu ini, semangat membela diri, menyalahkan orang lain, padahal dalam ikhtilaf tanawwu', menyebabkan dakhala bihi, dia masuk pada apa yang dilarang oleh Nabi. masuk kepada apa yang dilarang oleh Nabi. Apa yang dilarang oleh Nabi? Ikhtilaf, pertikaian. La takhtalifu. Kilakuma muhsin, la takhtalifu. Semua kalian benar, jangan berselisih. Kama qad yakhtalif, sebagaimana sering terjadi pada masyarakat muslimin yang sama-sama ilmunya pas-pasan. Seperti pertikaian orang buta setelah melihat gajah. Iya. Pernah dengar permisalan itu? Yang satu berkata, ternyata gajah itu besar seperti pohon. Seperti batang pohon yang besar. Kata yang satunya, tidak bisa. Gajah itu aku lihat, ini buta semua nih. Seperti ular. Yang satu berkata, tidak bisa. Gajah itu seperti cebeti. Lecut. Mengapa? Karena megang buntutnya. Oh, begini gajah itu. Yang satu megang belalainya. Oh, gajah itu seperti ular. Yang satu megang kakinya. Seperti batang pohon. Kemudian bertikai, berantem. Kasihan. Buka matamu, lihat baik-baik, selesai. Baik, apa ungkapan melihat dan buta? Ungkapan ilmu, barakallahu fikum. Orang yang gak punya ilmu seperti orang buta. Gak lihat apa-apa. Hadis sekian banyaknya. Dalam kutubus sitah atau kutubus tis'ah atau lebih dari itu. Di kutub tis'ah atau sitah itu jumlah bukunya. Satu kitabnya bisa berapa jilid. Yang dia tahu cuma dua hadis. Yang ini juga dua hadis yang lain. Dia bertikai. Karena ini megang kakinya, ini megang belalainya. Ribut. Buka dulu matamu. Kaji. Pelajari hadis-hadis, pelajari ilmu agama. Tanya kepada para imam-imam, para ulama ahlu sunnah. Akan jelas. Ikhwani fiddin a'azzaullah, kembali kepada kitab. Wa minhu, di antaranya. Ma yakunu kullun minal qawlaini huwa fi ma'nal qawlil akhar. Di antara bentuk-bentuk pertikaian seperti ini, yang ternyata dua-duanya benar, salah satu bentuknya, ma yakunu fi kullin minal qawli fi ma'nal qawlil akhar. Terjadi pada dua ucapan, yang salah satu dari ucapan itu adalah makna ucapan kedua. Kasihan. Ini berpendapat dengan satu ucapan, ini berpendapat dengan satu ucapan. Ternyata ucapan pertama ini semakna dengan ucapan kedua. Kan lucu. Ini bidah, gak bisa. Ini bukan bidah, ini murjat. Ya apa kira-kira? Ya, ketawa kalian, padahal kalian masih santri. Menunjukkan apa? Bodoh sekali. Yang kamu ucapkan tadi pendapat ini sesungguhnya sama dengan itu. Enggak bisa, pokoknya muhdats. Salah, bukan muhdats, bid'ah. Pertikai. Padahal ucapan pertama dengan ucapan kedua sama. Semestinya enggak usah ribut. Lakinnal ibaratani mukhtalifan. Tetapi ungkapannya berbeda. Yang saya contohkan contoh yang paling jelas supaya kamu paham. Contoh yang paling jelas muhdats dengan bid'ah. Tetapi bisa jadi ada contoh-contoh lain yang kamu juga mungkin akan enggak ngerti kalau itu sama. Dikira berbeda. Hati-hati. Jangan sampai kita berselisih ternyata pada perkara yang sesungguhnya sama. Kama qad yakhtalifu katsirun minan nasi fi alfadhil hudud. Sebagaimana berselisihnya kebanyakan manusia di dalam lafaz hudud wa siyaghil adillah, dan dalam bentuk-bentuk dalil. Ikhwani fi din a'azakumullah, dalam hudud ni alfaz, dalam cetakan lain ta'rifat, definisi hudud, batasan, definisi. Yang ini berpendapat dengan satu definisi, yang ini berpendapat dengan definisi lain, yang ternyata maknanya sama. Ikhwani fi din a'azakumullah, atau pada perkara yang sesungguhnya dua-duanya makna dalam satu lafaz. Salah satu quru, kata yang satu suci, kata yang lain haid. Padahal al-quru mengandung makna haid juga, bisa juga ditafsirkan makna tuhur, masa haid dan masa suci. Gimana? Bertikai dalam masalah ini kebodohan, karena kedua-duanya terkandung dalam makna al-qur'u. Ikhwani fi din a'azakumullah, demikian pula lafaz-lafaznya, apakah lafaz hudud atau lafaz muamalah, saya beli, saya jual, salah, tak boleh begitu. Terus mestinya saya jual barang ini dengan harga sekian, harus jelas. Ketika dia saya terima, saya beli barang kamu dengan harga segitu kontan, harus disebutkan. Ribut antara keduanya. Padahal kata para ulama, enggak usah ngomong, udah cukup. Yang penting kedua-duanya memahami. Satu ya, nih uangnya, ya selesai. Kenapa harus ribut dalam masalah alfaz? Ya, jual beli memang sudah dipahami, taib. Itu contoh yang paling jelasnya. Yang mirip dengan itu dan sebagian orang masih kaku adalah masalah pernikahan. Lafadznya harus begini, padahal enggak harus. Lafadznya, kata para ulama, ada ijab, ada qabul. Selesai. Maksudnya ada ijab, ada qabul adalah ada kalimat saya nikahkan kamu dengan anak saya dan sebutkan mahar. Kemudian dia katakan saya terima. Selesai. Enggak bisa, lafadznya harus begini, dimulai dengan begini, ditutup dengan begini. Harus ada mukaddimahnya, harus ada muakhirahnya, harus ada ribut, rame. Ini juga sama, barakallahu fikum. Padahal perbedaannya hanya apa? Hanya at-ta'bir anil musammayat. Hanya ungkapan dan penamaan-penamaan. Ini menyebutnya muhdats. Ini menyebutnya bid'ah. Padahal hakikatnya sama. Ini adalah ismun. Yang ini zulmun. Padahal hakikatnya sama. Yang ini menyatakan baghi. Ila akhirnya. Wa taqsim al-ahkam. Demikian pula pembagian hukum-hukum. Ada berapa pembagian hukum? Wajib? Haram? Terus? Sunnah? Makruh? Mustahab? Salah. Sunnah enggak ada, adanya mustahab. Kata yang lain, keliru kamu, bukan mustahab, mandub. Yang kelas-kelas atas ketawa, yang di bawah enggak ketawa karena enggak ngerti mandub apa sih Ustaz? Mustahab apa sih? Mustahab ya mandub, mandub ya mustahab. Mustahab dan mandub maknanya sunnah secara hukum, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Tiga istilah satu makna. Salah satu musammayat, tiga penamaan. Wa haqiqatuhu wahid. Hakikatnya satu. Kamu benar, kamu benar, kamu benar. Gak usah ribut. Kila kuma mohsin. Kamu berdua benar. Yang bilang mandub benar. Yang bilang mustahab benar. Yang bilang sunnah juga benar. Barakallahu fiikum. Wa ghairi dzalik dan lain-lainnya. Thumma al-jahlu aw adh-dhulm yahmil 'ala hamdi ihdal maqalataini wa dhammil akhar. Kemudian karena kebodohan atau karena keboliman membawa orang-orang tadi memuji salah satu pendapat dan mencerca pendapat lain. Padahal dua-duanya sama, mandub dan mustahab dan sunnah secara hukum sama. Hanya saja al-hawa wal-jahl, karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena kedzaliman, maka terbawa dia untuk memuji yang ini, mencerca yang itu. Pihak lain memuji yang itu, mencerca yang ini. Terjadilah pertikaian. Wahada ainul muharram. Inilah inti keharaman. Ini yang dilarang. Wa minhu, dan diantaranya. Ini bentuk ikhtilaf yang sejenis ini. Adalah ma yakunul ma'nayani ghairaini. Lakin la yatanafayan. Ghairaini dalam nuskhah lain disebutkan mutaghayyiran. Memang maknanya berbeda. Ini memakai istilah, ini memakai istilah. Maknanya berbeda. Kalau tadi kan maknanya sama. Mustahab dengan mandub sama maknanya. Ini maknanya berbeda. Tetapi tidak saling menafikan, tidak saling bertentangan. Ini bentuk kedua. Ikhtilaf yang tidak perlu sampai pada perselisihan. Perbedaan yang tidak perlu sampai pada keributan adalah ungkapan-ungkapan yang memang maknanya berbeda, tetapi tidak bertentangan. Fahada qawlun sahih, wahada qawlun sahih. Ucapan orang pertama benar, ucapan orang kedua benar. Ungkapan pihak pertama benar, ungkapan pihak kedua benar. Wa in lam yakun ma'na ahaduhuma huwa ma'na al-akhar, walaupun makna yang pertama berbeda dengan makna yang kedua. Wa hadha katsirun min al-munaza'ati jiddan. Dan ini banyak dalam pertikaian-pertikaian. Jiddan. Banyak sekali. Apa contohnya? Hah? Yang satu berkata sholat itu doa. Satu berkata gak bisa. Sholat itu adalah satu ibadah. Yang dimulai dengan takbir. Diakhiri dengan salam. Awa hayatun wa qira'atun khosoh ila akhirnya. Gimana? Ini memang berbeda, tidak sama. Doa maknanya berdoa, tetapi salat lughatan doa. Wastilahan ibadatun khassah laha hay'atun khassah wa qira'ah khassah yang ibtada'a bit takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, apa pertentangannya? Dia mengungkapkan secara istilah, dia mengungkapkan secara lughatan. Selesai. Kenapa harus ribut? Doa, tidak bisa. Bodoh kamu. Barakallahu fikum. Dan masih banyak contoh-contoh yang seperti ini. Bahkan kebanyakan pertikaian-pertikaian masyarakat kaum muslimin biasanya dalam masalah seperti ini. Biasanya. Qala wa minhu, jenis ketiga. Ma yakunu tariqatani masyru'atan. Jenis ketiga, dua-duanya disyariatkan. Berarti beda dengan yang pertama, beda yang kedua. Yang pertama kan maknanya sama. Ini maknanya berbeda. Yang kedua, maknanya berbeda, tapi muaranya satu. Ini indah, muaranya juga berbeda. Sama sekali berbeda. Tetapi, yang ini juga disyariatkan, yang itu juga disyariatkan. Warajulun aw qawmun qad salaku hadat tariq. Satu orang atau satu kaum menjalani jalan yang ini, disyariatkan. Wa akharun, dan yang lain, qad salakul ukhra, menjalani jalan yang lain. Wa kilahuma hasan fid din, dan dua-duanya baik dalam agama. Seperti bacaan-bacaan tadi, bacaan rukuk dan sujud. Kata dia, saya membaca dalil sahih subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Tidak bisa. Yang saya baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini sama sekali berbeda. Maknanya berbeda. Ungkapannya berbeda. Intinya juga berbeda. Tetapi kedua-duanya disyariatkan. Ini juga boleh, ini juga boleh. Maka tidak perlu sampai pada pertikaian dan keributan. Kilakuma muhsin, kata Nabi. Dua-duanya kalian benar. Dua-duanya bagus. Enggak usah kalian berselisih. Tetapi pada perkara-perkara tadi, al-jahlu awil-dhulmi, al-jahlu awil-dhulmu, yahmil ala dhammi ihdahuma. Karena kebodohan atau karena kedzaliman, akhirnya dipuji yang satu, dicerca yang lain. Yahmil ala dhammi ihdahuma, membawa cercaan kepada salah satunya dan memuji yang lainnya. Wa tafdiluha bila qasdin salih, dan mengutamakan yang satu tanpa tujuan yang baik. Selalu disebut oleh Syekhul Islam dua sebab, al-jahlu wa dhulmu. Wa ahlahuma mur, yang paling manisnya pahit. Bodoh juga pahit, apalagi zalim. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang satu karena bodohnya mengira hanya ini dalil, enggak ada dalil lain. Karena bodohnya, maka dia sikat semua yang lain. Baik. Bacanya baru satu kitab atau satu terjemahan, ringkasan. Bacanya baru 2-3 halaman saja malah. Wah, keras sekali. Ini yang dijuluki dengan Abu Syibrin. Abu Syibrin adalah mereka-mereka yang ilmunya masih ada di jengkal pertama. Yuqal al-ilmu thalathatu asbah. Ilmu itu ada 3 jengkal. Jengkal pertama dia sombong, jengkal kedua dia tawadhu, jengkal ketiga dia sadar bahwa dirinya belum mengetahui apa-apa. Maka Abu Syibrin ini yang sering banyak masalah. Karena dia hanya membaca 1 halaman, 2 halaman. 1 buku itu pun terjemahan. Enggak tahu aslinya, Arabnya apa, dia enggak paham. Barakallahu fikum. Akhirnya merasa dirinya paling benar. Seperti katak dalam tempurung. Dia tengok kanan, tengok kiri. Ternyata tidak ada yang lain kecuali saya. Saya paling kuasa di sini. Saya paling hebat di sini. Saya paling besar. Kasihan. Kenapa kasihan? Kalau tempurungnya dibuka, dia akan lihat dunia. Jangankan lebih besar dari kamu, lebih besar dari tempurungmu banyak. Ternyata tidak ada apa-apanya. Saya ini kecil sekali setelah tempurungnya dibuka. Nah, mereka-mereka yang takabbara, para Abu Syibrin ini, biasanya mereka ini seperti katak dalam tempurung, enggak pernah ketemu orang alim, enggak pernah ketemu ulama, enggak pernah membaca kitab-kitab mereka, sehingga apa yang dia dapatkan itu yang paling benar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kesombongan atau kedzaliman, maksud saya, ini kan 2 penyebabnya. Kebodohan sudah kita contohkan. Dia taunya hanya itu. Sedangkan kedzaliman, biasanya bukan tidak tahu, tahu. Oh, ternyata ada ya. Dia tutup kitabnya. Dia lemparkan di punggungnya. Ka'annahum la ya'lamun. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura enggak ngerti. Tidak peduli apa yang sudah pernah dia baca dan dia tahu, dia lemparkan ke belakang punggungnya. Ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan wara'a dhuhurihim. Ka'annahum la ya'lamun. Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan Yahudi. Yahudi tahu nabi yang akan datang, ciri-cirinya, namanya, turunannya, tahu mereka. Ketika mereka saling berbisik antara pendeta dengan pendeta lainnya dari kalangan Yahudi, ahuwa-huwa, dijawab yang lainnya, huwa-huwa. Apakah dia itu persis seperti yang ada dalam kitab? Iya, memang iya. Diam, jangan bicarakan. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka tutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu. Zulman, baghyan wa 'uluwa, karena sombong, karena zalim, karena merasa paling tinggi, enggak mau dikalahkan, tutup. Enggak ada itu. Saya sudah cari, enggak ada. Maka orang yang zalim seperti ini memiliki kejelekan di atas kejelekan, di atas kejelekan, di atas kejelekan. Pertama berdusta. Kedua berkhianat, mengetahui kebenaran tapi tidak menyampaikan. Ketiga tashabbuh dengan Yahudi. Menutupi ilmu yang diancam oleh Nabi. Yaktumun dan ilma wahum ya'lamun. Apa ancaman Allah dalam Quran? Orang yang menutupi ilmu. Apa ancaman Rasulullah SAW? Ancamannya, man katama ilman nafi'an. Siapa yang menutupi ilmu yang bermanfaat? Aljamahu bilijamin min nar. Akan dililit dengan lilitan api neraka. Bahkan dalam ayat, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Betapa kecewanya mereka ketika nanti yaumul qiyamah. Ternyata yang benar yang disalahkan oleh gurunya tadi, yang zalim tadi, ternyata apa yang dipegangnya adalah salah. Dia akan mengatakan, engkau berkhianat pada kami. Engkau tahu, tapi engkau tidak menyampaikan pada kami. Engkau baca hadisnya, engkau baca riwayatnya, tetapi engkau tidak menyampaikan pada kami. Ini termasuk jenis laknat mereka. Allahumma a'tihim dha'faini minan azab. Ya Allah, timpakan pada mereka dua kali lipat dalam azab. Qala alladhina taba'u. Berkata orang yang ngikut kepada orang yang ittubi'u. Apa ucapannya? Berlepas diri. Kami berlepas diri dari kalian. Karena diikuti dalam hal yang salah. Maka bodoh juga jelek, zalim lebih jelek lagi. Wa hadzal jahlu wadh-dhulmu yahmil 'ala dhammi ihdahuma aw tafdhiliha bila qasdin salih. Kebodohan dan kedoliman inilah yang sering membawa cercaan pada salah satu pendapat tadi yang dua-duanya benar, kemudian mengangkat yang lain bukan dengan tujuan yang saleh. Syekhul Islam rahimahullah alim, sehingga bahasanya pun diatur kalimat demi kalimat. Mengapa ada kalimat bila qasdin saleh? Karena tafdhiluha, mengutamakan satu di atas yang lain, kadang-kadang boleh untuk tujuan yang saleh, bukan untuk mencerca. Tapi ini bila qasdin saleh. Fa kharaja minhu, maka keluar daripadanya tafdhil para ulama sebaiknya pakai istilah mustahabbah atau mandubah. Karena sunnah itu memiliki makna yang lebih luas. Walaupun sunnah dipaham, kamu katakan sunnah dalam makna hukum, biar jangan tertukar dengan ini tujuan yang baik. Karena kadang-kadang Nabi menyatakan alaikum bi sunnah, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Apakah dengan makna hukum? Bukan. Dengan mana semua ajaran Nabi disebut sunnah. Sunnah itu semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, semuanya sunnah. Berarti yang wajibnya juga sunnah. Iya. Akan jadi tersamar. Ima pakai istilah mandub, pakai istilah mustahab, atau pakai istilah sunnah diiringi dengan qaid. Sunnah dalam artian hukum. Sunnah dalam artian hukum. Barakallahu fikum. Orang ini memtafdil yang ini, menyalahkan yang itu. Atau bukan menyalahkan, mengatakan yang ini mafdul. Hanya untuk kejelasan. Tidak mengapa. Biqasdin salih. Maka syekh berhati-hati. Rahimahullah. Al-tafdiliha. Atau mengutamakan salah satunya. Bila qasdin salih. Dengan tanpa tujuan yang baik. Thumma bila ilmin. Au bila ilmin. Au bila niyatin wa bila ilmin. Atau tanpa ilmu. Ini lebih utama dari ini. Tanpa ilmu. Atau tanpa niat dan tanpa ilmu, kedua-duanya. Gak ada niat yang baik, gak ada pula ilmu padanya. Ini karena hawa wal jahal wal dhulm. Hawa nafsu, kebodohan dan keboliman. Sebagaimana yang kita kisahkan tadi. Hadis Sya'bi sahih. Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan humma. Tetapi aku mendengar hadis lain yang menunjukkan lebih baik engkau tidak meminta. Dia tidak disalahkan. Mengapa? Boleh ruqyah. Tapi sebaiknya jangan meminta di ruqyah. Ar-raqi muhsin. Orang yang meruqyah orang baik. Orang yang diruqyah juga tidak apa-apa. Tetapi yang meminta di ruqyah ini yang makruh. Tafdil yang ini memafdulkan yang itu. Barakallahu fikum. Fahadha bi'ilmin. Satu. Wa biniyatin salihatin. Wa ama ikhtilafut tabad. Tadi pembahasan ikhtilaf tanawu'. Sekarang kita masuk ikhtilaf tabad. Ama ikhtilafut tabad. Fahuwa al-qawlani al-mutanafiyan. Adapun istilah tabad, istilah yang bertentangan adalah dua pendapat yang bertentangan. Yang saling menafikan. Imma fil usuli wa imma fil furu'. Dibagi dua juga. Istilah tabad ada fil usul, ada fil furu'. Ada pada pokok-pokok agama, ada pada cabang-cabangnya. Indal jumhuril ladina yaqulun. Bagi jumhur ulama yang berkata al-musib wahid. Bahwa kebenaran itu satu. Kebenaran itu satu. La yata'addad. Wa illa faman qala kullu mujtahidin musib. Karena kalau tidak, maka ada juga pendapat lain yang berkata kullu mujtahidin musib. Setiap orang yang berijtihad dia benar. Marrajih. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Bahwa kebenaran itu satu. Karena kebenaran itu satu, maka kalau ada pendapat yang bertentangan, maka kita akan katakan yang ini benar, yang ini salah. Enggak mungkin benar dua-duanya. Mengapa? Bertentangan. Berbeda dengan yang tanawu'. Kilakuma muhsin, karena ini juga benar, itu juga benar. Dan kalau dikerjakan yang ini dan yang itu juga bisa. Tetapi kalau tabad, yang ini menyatakan boleh, yang ini menyatakan tidak boleh. Kalau boleh, berarti tidak berarti bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh, berarti bukan boleh, iya kan? Maka enggak mungkin dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Boleh juga benar, tidak boleh juga benar. Ya enggak mungkin. Mafhum. Baik, pada perkara yang seperti ini. Maka barakallahu fikum, kebenaran hanya satu. Yang ini benar, yang ini salah. Tetapi bagi pendapat yang lain berkata kalau itu ijtihad, maka kedua-duanya benar. Kullu mujtahidin musib. Setiap yang berijtihad benar. Ikhwani fillah na'azakumullah. Setiap orang yang berijtihad benar artinya di sisi dari cara berijtihadnya. Kalau dia berijtihad dengan dalil, berijtihad dengan ayat dan hadis, berijtihad dengan asar, riwayat-riwayat dari salaf, cara kamu sudah benar. Hasil niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala atas usaha dan ijtihadnya yang benar. Hasilnya apakah rajih apa marjuh, itu urusan nomor dua. Cara berijtihadnya sudah benar, maka disebutkan dalam dalil, idajtahadal hakimu fa asab falahu ajrani wa idajtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad kemudian benar hasil ijtihadnya, dia dapat dua pahala. Dan siapa yang berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kok tetap dapat pahala? Karena usahanya sudah benar. Kembali kepada ucapan Ibnu Jubair rahimahullah, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah baik kalau engkau mengambil hadis, itu bagus. Karena usahanya sudah benar, yaitu mencari dalil, mencari hadis. Barakallahu fikum. Fa'indahu huwa min babil ikhtilatut tanawwu'. Tetapi kalau mereka berpendapat dua-duanya dibenarkan karena ijtihadnya benar, berarti jenisnya jenis apa? Jenis ikhtilaf tanawwu'. Bukan ikhtilaf tadad. Karena ini berijtihad, ini berijtihad. Hasil ijtihadnya bertentangan. Ini menyatakan boleh, ini menyatakan tidak boleh. Tapi dua-duanya benar. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan jumhur, kebanyakan para ulama bukan begitu bahasanya. Kata Syekhul Islam, jumhur alladzina yaqulun al-musib wahid. Jumhur, kebanyakan para ulama berkata yang benar itu satu, yang lain salah. Tetapi kalau dua-duanya berijtihad, dua-duanya dapat pahala. Yang benar dapat pahala, yang salah dapat pahala. Didukung dengan dalil tadi. Didukung dengan dalil, kalau asab, kata Nabi, apa makna asab? Benar. Falahu ajrani, dapat dua pahala. Kalau akhto'a, kalau salah, dapat satu. Disebut salah enggak sama Nabi? Akhto'a, disebut salah. Berarti kebenaran tetap satu, sebagaimana kata Syekh Al-Albani dan lain-lainnya, para ulama, bahwa kebenaran itu satu. Bukan kullu mujtahid musib, bukan kullu mujtahid musab. Apa bedanya musib dengan musab? Musib dikatakan kullu mujtahid benar. Nabi menyatakan yang satu benar, yang satu salah kok. Berarti yang benar kullu mujtahidin musab. Setiap yang berijtihad dapat pahala. Jangan dicerca. Karena dua-duanya dapat pahala. Yang satu dua pahala, yang salah satu pahala. Sehingga ucapannya yang benar, qad ijtahada rahimahullah walakin kada wa kada. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepadanya. Fahadal khatb fihi ashad li'annal qawlaini yatanafayani. Maka kita berbicara ikhtilaf tadad, maka padanya perkaranya dahsyat. Ashad, yakni lebih dahsyat. Li'annal qawlaini yatanafayan, karena dua pendapat ini saling menafikan. Lakin najid kathiran min haulai qad yakunu al-qawlul batil alladhi ma'a munazi'ihi fihi haqqun ma أو معه دليل يقتضي حقا ما فيضر الحق فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. إخواني ابننا عزكم الله, كتب اليوم, كتب شيخ الإسلام رحمه الله, tetapi kebanyakan dari mereka. Padanya ada ucapan yang batil, bertentangan dengan lawannya. Tetapi pada pendapatnya ada hakun ma, ada kebenaran tertentu di dalamnya. Atau ma'ahu dalilun yaqtadi haqqan ma, atau bersamanya ada dalil yang mengandung kebenaran tertentu. Karena lawannya jahil atau zalim, karena lawan berbicaranya bodoh atau zalim, akhirnya yarudul haqqa fil asl ada kullu, maka dia bantah semuanya. Pendapatnya yang salah dia bantah, tetapi dalilnya yang hak juga dia bantah. Kebenaran yang ada padanya dia bantah. Riwayat yang sahih dikatakan batil. Di mana kesalahannya? Kesalahannya dia dalam keadaan tidak merincikan. Harusnya sebagaimana ucapan tadi, ucapan salaf, hadismu dari Syabi benar, karena tidak salah. Tetapi bukan berarti boleh meminta. Memakai rukyah boleh, kamu merukyah boleh, kamu dirukyah boleh. Tetapi kalau meminta ada hadis lain. Itu cara menyelesaikan perselisihan dengan adab dan ilmu, dengan akhlak dan ilmu. Jangan disikat habis sampai kemudian perkara yang hak yang ada padanya juga dianggap batil. Akhirnya tidak mengajarkan ilmu, tetapi justru membuat tambah runyam permasalahan. Kembali pada kitab. Apa kata Syekh? Syekhul Islam rahimahullah. Hatta yabqa hadha mubtilan fi ba'd kama kana al-awwal mubtilan fil asl. Maka biasanya yang terjadi dari pertikaian dua belah pihak kaum muslimin, biasanya yang satu mengandung kebatilan pada sebagiannya, yang satu mengandung kebatilan pada pokoknya. Kama ra'aituhu likathirin min ahli sunnah, sebagaimana yang aku lihat kebanyakan ahlus sunnah. Kita bicara ahlus sunnah. Mengapa? Karena kalau kita bicara kelompok-kelompok sesat, ikhtilafnya bukan yang dibahas di sini, dibahas nanti antara hak dengan batil. Yang hak adalah ahlus sunnah, yang batil adalah ahlul bid'ah. Nanti ya, pembahasannya. Sebagaimana yang aku lihat pertikaian yang tabad, saling bertentangan, tetapi di tengah-tengah ahlus sunnah, fi masailil qadari wassifati wassahabah, pada masalah takdir, pada masalah sifat, pada masalah sahabah dan lain-lainnya. Biasanya seperti itu yang tadi dibahas. Dia berbicara tentang sesuatu mengandung kebenaran, haqqan ma, tetapi kesan yang muncul kejelekan, kebatilan, maka dibantah oleh ulama yang kedua. Salah kamu, keliru, sahabat itu mulia. Maka akan bisa selesai ketika menyatakan, walaupun hadis kamu tadi adalah benar, tapi itu adalah zallatul alim, itu ketergelinciran yang terjadi pada setiap manusia, yakni manusiawi. Para sahabat maksum atau tidak maksum? Hah? Tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Sehingga kalau dikumpulkan, ya akan didapat. Akan didapat. Sahabat ini tergelincir, sahabat ini tergelincir. Tetapi apakah boleh kita menggibahi seorang sahabat? Itu masalahnya. Apakah boleh kita menjelekkan sahabat karena kesalahan mereka yang sifatnya manusiawi, yang kemudian taubat daripadanya? Tak boleh. Barakallahu fiikum. Demikian pula pada masalah-masalah lainnya, sehingga ketika diluruskan, ini riwayatnya benar, tetapi kesimpulanmu salah. Ini ketergelinciran yang sering terjadi. Na'udzubillah. Berbahaya memang. Akan bisa diambil oleh ahlul bid'ah, Syiah Rafidhah misalnya, atau yang lainnya, tanpa sadar mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa mereka ini hubbud dunya. Astagfirullah, sahabat bilang hubbud dunya sehingga turun dari bukit Uhud untuk mengejar pampasan perang. Kalian berbicara tentang siapa? Pakai adab yang baik pada ucapan yang demikian. Maksud saya bainak wa baina rabbak, maksudmu antara engkau dengan Allah, tapi lafazmu jelas salah. Akhwani fillah, na'azakumullah, ini ikhtilafnya tadad, tetapi sesungguhnya bisa diselesaikan kalau sama-sama ikhlas karena Allah Ta'ala. Amma ahlul bid'ah fal amru fihim zahir. Adapun ahlul bid'ah, maka perkaranya yang ada pada mereka sangat jelas. Kama ra'aituhu likathirin minal fuqaha أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهين أو متفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائر كثيرة. Adapun أهل البدعة lebih jelas lagi. Sebagaimana aku lihat kebanyakan para fuqaha, yang dimaksud adalah fuqaha yang muta'assib dengan madhabnya. Auli aktsaril muta'akhirin, atau kebanyakan orang belakangan dalam masalah-masalah fiqih. Disampaikan dalil, disampaikan hujjah, dilawan dengan ra'yu, tetapi ini gak masuk akal. Tapi ini enggak bisa, enggak cocok. Wa kadzalika ra'aitu al-ikhtilaf katsiran baina ba'dil mutafaqqiha. Demikian pula yang aku lihat pertikaian, perselisihan yang sering terjadi di kalangan mutafaqqiha. Mutafaqqiha bukan ulama fikih, tetapi orang-orang yang sok mengerti fikih. Wa ba'dil mutasawwifah, dan sebagian kelompok mutasawwifah. Kalau mutafaqqihah sering memakai ra'yu, kalau mutasawwifah sering memakai perasaan. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, dijawab oleh sufi, tapi rasanya gak mungkin deh sekejam ini agama masa rajam, gak berperi kemanusiaan, gak mungkin. Itu biasanya orang-orang yang katanya mementingkan hati dan seterusnya. Akhirnya perasaan yang dominan mengalahkan dalil. Yang mutafaqqihah sebaliknya. Bukan perasaan yang mereka unggulkan, tapi akal dan ra'yunya. Tapi menurut saya gak tepat yang begini. Tapi saya pikir ini gak cocok. Ini di zaman sekarang berbeda. Ini para mutaakhirin, orang-orang belakangan. Dalil dilawan dengan ra'yu. Dalil dilawan dengan perasaan. Dalil dilawan dengan pikirannya sendiri. Terjadilah pertikaian dan perselisihan yang banyak. Wa man ja'alallah lahu hidayah wa nuran ra'a min hadha ma yatabayyan lahu bihi manfa'ah. Ma jaa'a fil kitabi was sunnah minan nahi an hadza wa asbahihi. Siapa yang Allah jadikan hidayah, siapa yang Allah berikan cahaya, maka dia akan melihat apa yang jelas baginya, yaitu manfaat apa yang telah datang dalam kitab was sunnah, pasti akan berpegang kokoh di atas kitab dan sunnah, yaitu melarang pertikaian dan perselisihan sejenis ini. Kalau sudah ada hujjah, yang jangan dipertentangkan dengan perasaan. Kalau sudah ada dalil, ya jangan dipertentangkan dengan pikiranmu, jangan dipertentangkan dengan ra'yu. La takhtalifu. Wa in kanatil qulub as-sahihah tunkir hadza ibtida'an. Walaupun hati yang sahih, hati yang sehat, pasti akan mengingkari di awal pertama. Sudah terasa ini tidak baik. Lakin nurun ala nur. Tetapi cahaya fitrah di dalam hatinya yang sehat, didukung dengan cahaya ilmu dari Allah, cahaya hidayah, maka semakin terang benderang. Enggak akan masuk di dalam pertikaian sejenis ini. Barakallahu fikum. Wa hadzal qismu alladhi sammaynahu ikhtilafut tanawwu' kullu wahidin minal mukhtalifain musib fihi bila taraddud. Hadzal qism, qism yang kita namakan ikhtilaf tanawwu', masing-masing dari dua belah pihak yang bertikai, dua-duanya musib, dua-duanya benar, bila taraddud, enggak ada keraguan. Itu yang tadi dibahas, yang awal dibahas. Lakinnad dam waqi'un ala man bagha 'ala al-akhar fi. Tetapi cercaannya disalahkan dalam Quran dan Sunnah terjadi pada apa? Pada orang yang melampaui batas sehingga bertikai. Cercaannya di sisi itu. Kedua belah pihak benar, tetapi cercaannya dari Allah, teguran keras dari Allah dan Rasulnya adalah pada pertikaiannya. Kenapa harus berselisih dan bertikai? Dua-duanya benar. Wa qad dalla al-Qur'an 'ala hamdi kulli wahidatin min at-ta'ifatain. Telah ditunjukkan dalam Quran atas pujian pada masing-masing dari dua kelompok dalam pertikaian atau dalam perbedaan yang seperti ini. Idza lam yahsul baghyun, kalau tidak terjadi al-baghy, melampaui batas, zalim, berlebihan ila akhirnya. Kalau tidak terjadi seperti ini, dipuji kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qawlihi, sebagaimana Allah berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fabi'idnillah. Apa yang kalian tebang dari batang-batang pohon korma, atau apa yang kalian biarkan tegak tanpa ditebang atas pokok-pokoknya, semuanya dengan izin Allah. Semuanya dengan izin boleh. Ditebang silahkan, tidak ditebang juga gak apa-apa. Baik, kita jelaskan. Oh, ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengepung benteng Yahudi, mereka terkepung. Dan mereka dalam keadaan memiliki bahan makan terbatas, sehingga dengan kepungan tadi beberapa hari makanan akan habis. Sedangkan kebun-kebun mereka di luar benteng. Sebagian berpendapat tebang pohon-pohon kormanya biar mereka jera. Kata yang lain, jangan. Sayang, mubazir. Tak boleh tabdir. Atau sama ada dengan itu, wallahu ta'ala alam. Yang jelas, sebagian berpendapat ditebang, sebagian berpendapat tidak ditebang. Dan sudah sebagian ditebang oleh mereka. Yahudi ketakutan. Kami akan kelaparan setelah ini. Yang sebagian, jangan ditebang. Tak boleh. Ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, Allah katakan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah. Apa yang kalian tebang dari batang-batang pohon kurma tadi, ataupun apa yang kalian biarkan tetap tegak di atas akarnya, maka kedua-duanya dengan izin Allah, dua-duanya boleh, tidak apa-apa. tergantung bagaimana strategi kalian dalam berperang, berjihad fisabilillah. Mana dicerca? Tidak ada. Kedua-duanya dipuji dengan kalimat biiznillah, diizinkan oleh Allah. Wa qad kanu ikhtalafu fi qat'il asjar. Mereka waktu itu berselisih dalam masalah memotong pohon-pohon tadi. Faqata'a qaumun wa taraka akharun. Satu kaum menebangnya, satu kaum tidak menebangnya. Wa kama fi qawlihi, dan juga seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Dan Daud dan Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam, id yahkumani fil harthi, ketika keduanya menghukumi pertikaian tentang kebun, id nafashat fihi ghanamul qaum, ketika masuk ke dalamnya kambing-kambing mereka, kebunnya dirusak oleh kambing-kambing tadi, maka terjadi pertikaian pemilik kebun dengan pemilik kambing. Nabi Daud menghukumi, begini saja, apa yang dirusak kamu ganti demikian-demikian. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau aku menghukumi, kambing-kambing ini dipelihara atau dipegang oleh pemilik kebun, silakan dimanfaatkan susunya. Sementara kebunnya diperbaiki sampai kembali sempurna oleh pemilik kambing tadi. Setelah sempurna, kebun dikembalikan ke pemiliknya, kambing diberikan ke pemiliknya. Aw kama qala fi riwayah fi tafsir hadhihi al-ayah, asy-syahid, yang menjadi bukti, yang menjadi saksi, yang berkait dengan pembahasan kita adalah ucapan Allah di akhirnya, wa kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masing dari dua nabi tadi kami berikan ilmu dan kami berikan hukum. Yang dihukumi dengan caranya Nabi Daud, dihukumi dengan cara Nabi Sulaiman, dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Fa khassa Sulaiman bil faham. Tetapi Allah khususkan Nabi Sulaiman dengan pemahaman. Fafahamna Sulaiman, dan kami berikan pemahaman pada Sulaiman. Maka ini sungguh sangat mirip, bahkan persis dengan ucapan Rasulullah SAW, idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajrani, wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Apa miripnya? Di sisi mana miripnya? Di sisi Rasulullah SAW memuji keduanya, dua-duanya dapat pahala karena dua-duanya berusaha. Tetapi Nabi menyatakan yang ini benar, yang ini keliru. Bukan sengaja, dia sudah berusaha untuk beristihad, bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Wal amalu bin niyat, innamal amalu bin niyat. Amalan tergantung niatnya. Demikian pula dalam ayat ini, Nabi Daud menghukumi, Nabi Sulaiman menghukumi, kedua-duanya Allah puji. Masing-masingnya kami beri ilmu, masing-masingnya kami beri hukmah, hukum dan hikmah. Tetapi Allah katakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman pada Sulaiman sehingga istihadnya tepat. Barakallahu fikum. Ini contoh-contoh yang dibawakan di dalam masalah ikhtilaf, yang kedua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Subhanaka bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.